Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ketahui tentang apa itu bid'ah, demikian pula sebab-sebab bid'ah, dan hukum bahwasanya semua bid'ah itu balal. Setelah kita bahas syubhat-syubhat yang menyatakan tentang adanya bid'ah yang hasan, ini semua poin-poin hendaknya dipahami ikhwan. Nah, maka pembahasan berikutnya masih berhubungan dengan bid'ah. Nah, yaitu tentang bahayanya bid'ah. Dan seorang muslim ketika mengetahui peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Demikian pula dalam hadis yang lain, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bahwasanya perkara adalah seburuk-buruk perkara dan hukumnya tegas. Naam dalalah, sesat. Maka cukup baginya untuk menjauh dari kebid'ahan tersebut. Nah, terlebih lagi ketika dia tahu di sana banyak dampak-dampak buruk dari kebid'ahan, baik nah bagi dunia maupun akhirat pelaku kebid'ahan. Selain nah terancam dengan neraka, khatifillah, dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu na'am di neraka. Ini hadis siapa? Dengan tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Ridwana Jabir bin Abdullah dalam riwayat. Tambahan wa kullu dhalalatin finnar dalam riwayat siapa? Indah ke Faiz. Baihaqi. Nah, dalam riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Tambahan wa kullu dhalalatin finnar dalam hadis khutbatul hajjah. Adapun dalam Sahih Muslim tidak ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Nah. Dan makna wa kullu dhalalatin finnar fanifillah bukan berarti kemudian kita memastikan setiap orang yang melakukan kebid'ahan itu berarti dia penghuni neraka. Tidak. Nah, dan ini juga perkara yang hendaknya kita pahami dengan baik. Nah, bahwasanya lafadz wa kullu dhalalatin finnar masuk dalam na'am alfadzul wa'id, lafadz-lafadz ancaman. Maka kita pun mensikapi lafadz-lafadz ancaman tersebut sebagaimana yang telah tetap dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya apabila hal itu diterapkan pada seorang muslim, maka kita katakan nah bahwasanya dia pantas untuk mendapatkan neraka. Namun tidak bisa kita memastikan. Kenapa? Karena terkadang orang tersebut memiliki na'am udzur, atau terkadang orang tersebut dan memiliki kebaikan-kebaikan selain kebid'ahan tadi yang bisa menghapus, atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan na'am ampunan kepadanya. Cuman kita katakan hukuman na'am asal bagi pelaku kebid'ahan ya neraka. Sehingga tentunya seseorang khalifah harus merasa khawatir terancam dengan neraka. Tapi tidak kemudian kita memastikan sebagaimana ancaman-ancaman yang lain ya khanifillah. pelaku pembunuhan, pelaku zina, na'am, tayyib, dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain pada dosa-dosa besar. Ini makna yang harus kita ketahui. Na'am, dalam hadis wa kullu dhalalatin finnar. Sehingga maknanya berarti apa? Setiap orang yang melakukan kebid'ahan, dia terancam dengan neraka. Baik, kita katakan terancam dengan neraka. Kemudian dampak yang lain. Nah, dalam hadis yang masyhur di sisi kita dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana bunyinya? Indah ya Muhammad, berhubungan dengan penetapan bahwasanya semua amalan kebid'ahan itu tertolak. Nah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Demikian pula na'am dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Ini tegas bahwasanya na'am amal maqdud, amalan kebid'ahan itu tertolak. Baik. Dan mereka termasuk dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Dhalla sa'yuhum, yaitu sia-sia usaha mereka di kehidupan dunia. "Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Dalam keadaan mereka menganggap telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Dan berhubungan dengan hadis Aisyah telah kita lewati bahwasanya makna amrina apa? Man ahdatha fi amrina. Apa yang dimaksud dengan amr di sini? Indak ya Abdul Malik. Tayyib, amr yang bentuk jamaknya adalah apa? Umur. Bukan yang bentuk jamaknya apa? Awamir. Nah, jadi bukan bermakna perintah, tapi na'am bermakna dalam bentuk jamak umur, yaitu perkara. Yani syariatina. Man ahdatha fi dinina atau fi syariatina ma laysa minhu fa huwa raddun. Juga di sana ada riwayat yang lain yang lebih sahih, sehingga tidak ada peluang bagi pelaku kebid'ahan untuk menyangkal bahwasanya na'am tayyib ada bahwasanya kebid'ahan yang aku na'am ada-adakan ini na'am berasal dari agama. Tayyib, sehingga kita bantah dengan lafaz tersebut. Indak ya Muhammad. Lafaznya bagaimana? Dalam Ustaz dalam apa? Mustakhraj. Dengan lafaz siapa yang ingat? Umar. Apa lafaznya? Ma laysa fi. Tayyib, man ahdatha fi amrina ma laysa fihi fa huwa raddun. Dan lafaz fihi ini lebih sahih paling tidak. Nah, siapa saja mengada-adakan nah perkara baru dalam syariat kita yang nah tidak ada. Nah, di dalam syariat, tidak ada di dalam syariat. Maka tertolak. Kemudian dampak buruk berikutnya yang keberapa ini? Nah, dihukumi dengan dolala, marduda. Kemudian yang ketiga, nah, at-taubatu anhu mahjubah. Taubah dari kebid'ahan tersebut terhalangi. madama musirran ala maksiatihi atau ala bid'atihi, selama dia masih terus-menerus berada di dalam kebid'ahannya. Dan ini jelas alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang hasan, inna Allah hajab at-taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijab, yaitu menghalangi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Dan makna terhalangi dari taubat yaitu la yuwaffaq lit-taubah, tidak diberi taufik untuk bertobat. Bukan maksudnya kalau pelaku bid'ah bertobat dari kebid'ahannya tidak diterima, bukan. Tapi maksudnya terhijab dari taubat apa tadi? Tidak mendapatkan taufik untuk bisa bertobat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah menganggap bahwasanya kebid'ahan yang dia lakukan itu amalan soleh, sehingga sulit untuk bertobat darinya. Dan yang keempat, bahwasanya pelaku kebid'ahan tidak akan bisa minum dari telaga Rasulullah SAW selama belum bertobat. Karena mereka termasuk dalam keumuman orang-orang yang apa? Ahdatsu fi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan di dalam agama Rasul dan mengubah-ubah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faradukum 'alal hawl. Aku menunggu kalian, mempersiapkan kalian di hawlku. Baik. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian orang yang beliau kenal dari kalangan umatnya ternyata diusir dari telaga tersebut. La yurfa'anna rijalun minkum hatta idza ahwaytu liunawilahum ikhtalajuduni. Ini riwayat Bukhari. Yang menunjukkan mereka sudah hampir-hampir bisa minum. Ketika Rasulullah SAW hampir memberikan gelas dari telaga tersebut untuk dia minum, ternyata terhalangi. Fa'akulu ay rabbi ashabi. Aku katakan wahai Rabbku, mereka itu sahabat-sahabatku. Fa'akulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Sebenarnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelahmu. Dalam riwayat, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Fa'akulu sahkan-sahkan liman bandana ba'di. Dan ini jelas alhamdulillah. Bahwasanya al-ihdath termasuk di dalamnya bid'ah. Orang-orang pelaku kebid'ahan terhalangi dari minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelaku kebid'ahan terancam dengan laknat. Dalam hadis yang masyhur yang telah dihafal oleh kebanyakan kita, la'anallahu man awa muhditsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kebid'ahan muhdits. Maksud di dalamnya pelaku kebid'ahan juga pelaku kejahatan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahdatsa fiha aw awa muhditsan fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Yang mengada-adakan dan yang melindungi pelaku kebid'ahan, maka atasnya laknat dari Allah dan malaikat serta manusia seluruhnya. Yang keenam, atas pelaku kebid'ahan dosa dia dan dosa orang-orang yang mencontohnya. Ini juga jelas dalam hadis apa? Hadis siapa? Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, memberikan contoh yang buruk. Ya, yang jelas keburukannya di dalam Islam, dan termasuk di antara perkara yang jelas keburukannya di dalam Islam bid'ah. Falahu la wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Hadis siapa ini? Hadis Jarir bin Abdullah. Nah, yang ketujuh, pelaku setiap kebid'ahan tidaklah semakin bertambah semangat dalam kebid'ahan kecuali akan semakin jauh dari Allah. Yang menjadi dalil untuk perkara ini hadis tentang kisah Khawarij. Kisah Khawarij, mereka orang-orang Khawarij afanifillah semakin semangat dalam ibadah, dalam kebid'ahan mereka, tapi tidak menambah kecuali semakin jauh. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rumiyah. Berarti apa? Semakin bertambah semangat dalam kebid'ahannya, semakin jauh dari Allah. Nah, dan pelaku kebid'ahan apabila yang menyeru kepada kebid'ahannya, nah, persaksiannya tidak boleh diterima. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, baik, juga sederetan ulama yang lain. Ini untuk bid'ah yang berat. Imam Syafi'i mengatakan aqbalu syahadati ahli al-ahwa illa al-khitabiyah. Terutama kebid'ahan yang sampai derajat kekufuran, untuk poin yang terakhir ini. Ini sekilas tentang bahaya kebid'ahan, dan di sana masih banyak ahkam berhubungan dengan masalah bid'ah kebid'ahan yang insyaAllah ta'ala kalau kita lewat dalam pembahasan tersendiri, bagaimana mu'amalah dengan ahli bid'ah, baik berupa berdebat maupun menghajar, na'am, dan seterusnya, di antara ahkam-ahkam yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Baik, dengan ini berarti kita selesai dari fasal yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Pokok utama dalam fasal ini khalifillah pahami dengan baik hadis dan cari hadis Jabir bin Abdullah, demikian pula hadis siapa yang menegaskan wa kullu bid'atin dhalalah, Irban bin Sariyah. Baik, hadis Irban bin Sariyah dan hadis Jabir bin Abdullah. Dan pembahasan-pembahasan tambahan yang lain. Adapun poin berikutnya, Imam Ahmad rahimahullah taala katakan wa tarkul khusumati wa tarkul julusi ma'al hadil ahwa. Nah, ini masih berhubungan dengan bagaimana kita mensikapi ahlul ahwa setelah kita tahu bid'ah. Demikian pula tahu bahaya kebid'ahan. Imam Ahmad katakan watar kullu khusumat, dan meninggalkan al-khusumat yaitu berdebat atau secara umum berselisih. Watar kullu julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan untuk duduk-duduk bersama ahli ahwa. Ya, insyaallah ta'ala akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan kami bina nasa.